Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita, masih dalam pembahasan al-imanu bil jannati wan nar. Beriman terhadap surga dan neraka. Qala rahimahullah, berkata al-allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wa amma an-naru fa hiya darul 'adzab allati a'addaha Allahu ta'ala lil kafirin adh-dhalimin. Adapun neraka, maka neraka itu adalah darul 'adzab, negeri yang penuh dengan azab yang Allah tabaraka wa ta'ala persiapkan untuk orang-orang yang kafir, yang zalim. Alladzina kafaru bihi, yang mereka kufur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa asaw rusulahu, durhaka kepada rasulnya. Fiha min anwa'il azab, di dalam neraka terdapat sekian macam jenis azab. Wan nakalu, wan nakali ma la yakhtur 'alal bal, azab, bencana yang tidak pernah terbetik di benak kita, bagaimana bentuknya, bagaimana rupanya, tidak tahu kita. Qala Allah ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala menerangkan dalam Al-Quran, wattaqun nara allati u'iddat lil kafirin, hendaknya kalian takut kepada neraka yang dipersiapkan untuk orang-orang yang kafir. Itulah yang Allah tabaraka wa ta'ala katakan, bahwa neraka ini dipersiapkan untuk mereka, orang-orang yang kafir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka kekal di dalamnya. Orang-orang musyrikin, mereka kekal di dalam neraka. Neraka itu sangat besar musibahnya, bala yang sangat besar balanya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Tidak terbayangkan oleh kita bagaimana bentuknya. Yang kita dengar dari Al-Quran, yang kita baca dari Al-Quran, itu pun sudah membuat merinding rasanya tubuh ini, mendengarnya, membacanya. Tetapi, ma'syarul ahibbah barakallahu fikum, jangan jadikan ini hanya sekedar bacaan yang lewat begitu saja. Ini adalah peringatan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Fattakun nar, takutlah kalian kepada neraka. Neraka itu sangat pedih. Neraka itu sangat menyakitkan. Sehingga jangan kita lewat begitu saja kajian ini, mendengar, oh sudah selesai, setelah itu yang maksiat-maksiat. Tidak ada asarnya. Ketika kita mendengar firman Allah yang berkaitan tentang neraka, ketika kita membaca firman Allah yang berkaitan dengan neraka, hendaknya lahu asar, memiliki asar di dalam kalbu setiap kita. Neraka itu musibah yang sangat besar. Nas'alullah salamata wal afiyah. Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-29. Inna a'tadna lidh-dhalimina nara. Sesungguhnya kami persiapkan untuk orang-orang yang zalim neraka. Ahata bihim suradikuha, gejolaknya mengelilingi mereka. Wa iyastaghithu yughasu bima'in, jikalau mereka minta minum, mereka diberi minum. Apa minuman mereka? Kal muhli yashwil wujuh. Muhl, ini minuman mereka. Muhl, apa itu muhl? Disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, karrasasil mudhab, seperti timah yang dicairkan. Seperti timah yang dicairkan, yashwil wujuh, yang membakar wajah. Wajah saja terbakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kena wajah, wajah terbakar. Fakaifa bil am'a? Maka bagaimana dengan usus? Usus yang tentunya lebih lembut, usus yang tentunya sangat lembut, terkena cairan ini. Nasallallahu salamata wal afiyah. Bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Itulah sejelek-jelek minuman. Itulah sejelek-jelek minuman. Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan di dalam surat Al-Ahzab, ayat ke-64 sampai 66. Inna Allah la'anal kafirin wa a'adda lahum sa'ira. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang kafir dan menyediakan untuk mereka sa'ir, neraka sa'ir. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam neraka. Kekal, ya. Orang-orang kafir itu kekal di dalam neraka. Itu kata Allah tabaraka wa ta'ala. Allah yang mengatakan, kita katakan apa yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang kafir itu Allah katakan syarrul bariyah, sejelek-jelek makhluk. Siapa yang mengatakan? Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka kekal dalam neraka. Mereka sejelek-jelek makhluk. Maka jangan sampai ada di dalam hati kita kecintaan, loyalitas kepada mereka. Orang-orang kufar. Mereka adalah orang yang Allah subhanahu wa ta'ala cela di dalam Al-Quran. La yajiduna waliyaw wala nasira. Mereka tidak mendapatkan penolong pun. Satu penolong pun tidak mereka dapatkan di dalam neraka. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Pada hari yang wajah-wajah mereka dibolak-balikan di neraka. Mereka mengatakan, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Duhai, sekiranya dahulu kami mentaati Allah dan mentaati Rasul. Penyesalan yang ada. Di dunia mereka tidak menyesal. Mereka terus bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka terus melakukan kekufuran, kesyirikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau sudah meninggal dunia, kalau sudah menghadapi hari akhir, mereka menyesal dengan penyesalan yang sangat penuh. Ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Duhai, sekiranya kami dulu taat kepada Allah, taat kepada Rasul, mengikuti syariat Allah, mengikuti apa yang Allah subhanahu wa ta'ala bimbingkan melalui lisan Rasulnya. Duhai, sekiranya kami dulu seperti itu. Ini yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Dan banyak kita jumpai ma'syarul ahibbah, barakallahu fikum, di dalam Al-Quran. Ayat-ayat yang berkaitan tentang an-nar, neraka. Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, ta'amu ahli nar, makanan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, thumma innakum ayyuhadhalluna al-mukadzibun. Kemudian kalian wahai orang-orang yang sesat lagi mendustakan. La'akiluna min syajarin min zakum. Kalian akan makan dari pohon. Pohon dari zakum. Apa itu pohon zakum? Syekh As-Sa'di menjelaskan, akbahul asjar wa akhassuha. Pohon yang paling jelek. Yang paling jelek. Yang paling jelek, wa khassuha, paling jelek. Wa antanuha, paling busuk rihan baunya. Wa absyauha mandharan, ya dilihat paling jelek pula pemandangannya ketika dilihat. Itulah yang memenuhi perut mereka. Nasallallahu salamata wal afiyah. Allah tabaraka wa ta'ala juga mengatakan di dalam ayat yang ma'ruf, ayat yang ma'rufah yang kita sering mendengarkan di dalam surat Al-Ghashiyah, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, laisa lahum ta'amun illa min dari'. Al-Ghashiyah ayat yang ke-6. Laisa lahum ta'amun illa min dari'. Subhanallah. Tidak ada makanan bagi mereka kecuali dari'. Bagaimana sifat dari' ini? La yusminu wa la yughni min ju'. Tidak membuat gemuk dan tidak mencukupi dari lapar. Lapar masih tetap, gemuk juga tidak. Tetapi itulah makanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disebutkan di dalam tafsir Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, dari Ikrimah dan Mujahid, Ad-Dari' disebutkan, Ad-Dari' ini adalah nabtun dzu syaukin, tanaman yang berduri, lasikun bil ardi, yang nempel di bumi, tusammihi quraisyun asybriqa, orang-orang Quraisy dahulu menamai dari ini sybriq. Namanya shibrik idza kana ratban, apabila dia masih basah dinamakan shibrik. Fa idza yabisa, apabila tanaman ini sudah kering, fa huwa dhari', dinamakan dhari'. Jadi dhari' ini nabtun dzu syaukin, tanaman yang berduri, lasikun bil ardi, yang nempel di bumi. Orang-orang Quraisy menamakannya shibrik kalau basah. Kalau kering dinamakan dengan dorie. La taqrabuhu dabbatun wala bahimatun wala tar'ah. Tidak didekati oleh satu binatang yang melata pun. Tidak ada yang berani mendekati shibrik dan dorie ini. Demikian pula hewan-hewan yang digembalakan. Tidak digembalakan untuk memakan shibrik atau dore. Dijauhkan hewan-hewan dari tanaman ini. Kenapa? Wahuwa sammun qatilun. Karena tanaman ini adalah racun yang mematikan. Kalau dimakan, bisa dengan sebab itu mati hewan-hewan. Wahuwa akhbathu ta'ami wa ashna'uhu. Inilah makanan yang paling jelek dan paling hina. Ala hadza amatul mufassirin. Inilah pendapat jumhur, mayoritas ahlu tafsir, bahwa dhari' itu adalah tanaman yang sangat jelek dan sangat hina. Nas'alullah salamata wal afiyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidaklah yang mereka makan kecuali itulah. Tidak ada makanan mereka kecuali dari dhari'. Itulah makanan-makanan mereka, penduduk neraka. Nas'alullah salamata wal afiyah. Neraka itu sangat mengerikan. Ma'asyarul ahibba barakallahu fikum. Maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, fattakun nar, takutlah kalian dengan neraka. Nabi s.a.w. juga mengabarkan, fattakun nar, takutlah kalian dari neraka, walau bisyikki tamrah, walaupun bersedekah dengan potongan kurma. Untuk menghindari diri kalian dari neraka, perbanyaklah amal saleh. Mohonlah kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar dijauhkan dari neraka yang sangat dahsyat. Ma'syarul ahibba barakallahu fikum. Kita mungkin sering mendengar berita bahwa si fulan meninggal dunia, si Alan meninggal dunia. Itu sering kita dengarkan. Baik ketika kita tinggal di lingkungan awam, diumumkan di mik-mik masjid, atau dikabarkan. Bahkan kita pernah datang mengikuti jenazah orang yang meninggal dunia. Mengikuti jenazah tersebut sampai ke kubur. Tidakkah kita memikirkan bahwa kita juga akan seperti itu? Masyarul ahibbah. Barakallahu fikum. Tidak ada yang luput dari yang demikian ini. Kullu nafsin la'iqatul maut. Allah katakan setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Sehingga jangan kita merasa besok kita masih akan hidup kembali. Lusa kita masih akan hidup kembali. Tidak ada yang mengetahui ajal kita. Barakallahu fikum. Kita mendengar si fulan telah meninggal dunia dengan sangat mengejutkan. Padahal mungkin belum lama ini kita masih bercengkrama dengan dia. Masih teleponan, masih chattingan, masih bercanda. Masih kita muamalah dengan beliau. Kemudian dikabarkan meninggal dunia dengan sangat cepat. Itu pun pernah kita rasakan. Nasallallahu salamata wa alafiyah. Kejadian yang seperti ini pernah kita rasakan. Pernah kita jumpai. Tidakkah kita mengambil pelajaran dari ini semua? Bagaimana kalau setelah ini kita yang diambil oleh Allah? Kita yang dicabut nyawanya. Karena kita tidak mengetahui kapan waktu itu. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, aina ma takunu yudrikumul mautu. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, dimanapun kalian berada, kematian pasti akan mengiringi kalian. Sekalipun kalian di benteng yang paling kokoh. Ma'syarul ahibba barakallahu fikum. Kalau sudah meninggal dunia, tidak bisa lagi kembali ke dunia. Tidak bisa lagi kita untuk kembali ke dunia. Tidak bisa kita mengunjungi anak istri kita. Tidak bisa kita mengunjungi keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita. Kalau sudah meninggal dunia, tinggal yang menemani kita adalah amalan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan hal ini. Tatkala mayit dibawa, kemudian dikuburkan, kemudian tidaklah yang menemani dia kecuali amalannya. Fayarji'u tsnani, dua yang mengiring, dua itu akan kembali. Yakni ahluhu wa maluhu, harta dan keluarganya, teman-temannya akan kembali. Wayabqa wahidun, yang tetap satu. Apa itu? Amaluhu, amalnya. Amalnya yang akan menemani dia. Disitulah dia bersama amalannya. Ingatlah ma'syarul ahibbah barakallahu fikum. Tidak ada yang tahu kapan kita akan meninggal dunia. Maka persiapkanlah sebelum kita meninggal dunia. Selalulah berbekal dengan amal soleh. Perbanyaklah amal soleh dalam kehidupan kita. Jauhi kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan condong dengan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan senang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita melakukan kemaksiatan kepada Allah, segera bertobat. Jangan lepas dari yang namanya tobat. Selalu bertobat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Agar Allah tabaraka wa ta'ala mengampuni kita. Mencabut nyawa kita dalam keadaan kita telah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nus'alullah salamata wal afiyah. Inilah sedikit nasihat yang berkaitan tentang al-imanu bil jannati wan nar, beriman terhadap surga dan neraka. Masih yang berkaitan tentang an-nar, neraka. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk pada pembahasan azabul qabr wa na'imuhu. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.